ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا فتنا عزكم الله dalam pandangan Islam di sana ada siratun mustaqim, jalan yang lurus. Juga ada subulun munharifah, jalan-jalan yang menyimpang. Kita sebagai seorang muslim, dalam setiap harinya minimal 17 kali berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya Allah azza wa jal memberikan kepada kita hidayah, petunjuk kepada siratul mustaqim, dan diselamatkan dari jalan-jalan penyimpangan, baik itu dari kalangan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, ataupun dari kalangan al-dhalun, orang-orang yang sesat. Di Al-Fatihah Allah menegaskan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdhalin. Ya Allah, beri kami hidayah, tunjuki kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Sehingga ya qanatina azakumullah, sebagai seorang muslim, prinsip kita ialah senantiasa menempuh siratal mustaqim. Dan kita harus meyakini di sana pasti ada jalan-jalan penyimpangan. Disebutkan dalam ayat di atas ada dua. Ada yang maghdub alaihim, ada yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal, al-Yahud. Ada al-Dhalin, yang sesat. Orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Azza wa Jal dikarenakan mereka memiliki ilmu namun tidak diamalkan. Sementara kaum Nasara, mereka beramal dengan tanpa ilmu. Ikhwanatina azakumullah, menempuh siratal mustaqim itu disebut dengan tamassuk. Disebut dengan tamassuk bil Islam, berpegang teguh dengan Islam. Sementara pihak-pihak atau terjatuh dalam berbagai macam jalan-jalan penyimpangan disebut dengan inhiraf. Disebut dengan penyimpangan, disebut dengan perkara-perkara yang melanggar as-siratal mustaqim. Ikhwanatina azakumullah, ketika ada seseorang insan terjatuh di dalam tariqil maghdubi alaihim, jalannya orang yang dimurkai, kemudian dia mengkampanyekan tariqah yang menyimpang ini tadi. Kemudian dia mendakwahkan, dia ingin sampaikan kepada masyarakatnya dengan cara yang keras. Maka dia terjatuh dalam sikap radikalisme dalam bentuk al-maghdubi alaihim. Radikalisme pihak-pihak yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Radikalisme Yahud. Begitu pula barakallahu fikum ketika ada seseorang yang terjatuh dalam tariq dhalin, jalannya orang-orang yang sesat dari kalangan kaum Nasara dan semisal dengan mereka, kemudian dia berupaya untuk mengkampanyekan tariqahnya tadi, memaksakan pemahaman dia, penyimpangan dia kepada umat manusia, maka dia jatuh dalam radikalisme tariq dhalin, radikalisme jalannya orang-orang yang sesat, radikalisme orang-orang Nasara. Sementara orang yang istiqamah, orang yang betul-betul di atas siratul mustaqim, secara ilmunya, secara amalnya, secara dakwahnya, maka dikatakan sebagai mutamassik. Orang yang berpegang teguh dengan Islam, yang berpegang teguh dengan kebenaran, dan orang yang dikatakan di atas siratul mustaqim. Dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dikatakan sebagai radikal. Itu dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, dalam pandangan Islam, yang namanya radikalisme, segala sesuatu yang berseberangan, yang menyimpang dari siratul mustaqim, imma orang-orang yang maghdub alaihim, yang dimurkai, atau al-dhalun, yang sesat, dan masing-masing mereka berupaya untuk mendakwahkan, mengkampanyekan, memaksakan pemahaman mereka, penyimpangan mereka dengan cara kekerasan. Radikalisme Yahud, radikalisme Nasara. Sehingga orang-orang Yahudi radikal. Kaum Nasara radikal. Suka atau tidak suka. Begitu pula yang menentang azabullah dalam Islam. Di tengah-tengah kaum muslimin. Kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk mengikuti siratul mustaqim. Tariqatus sunnati wal Islam. Jalan Islam dan jalan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan dilarang untuk mengikuti jalan-jalan penyimpangan. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Di Al-An'am 153. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan prinsip ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah menegaskan, dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus, siratul mustaqim, فَتَّبِعُوا, maka ikuti dia. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang banyak itu, yang ditafsirkan oleh Mujahid rahimahullah, as-subul al-bid'ah wa syubhat, jalan-jalan bid'ah dan syubhat-syubhat, penyimpangan-penyimpangan. Jangan ikuti itu. Sebab akan mencerai berikan kalian dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tina'asyakumullah. Ayat ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Beliau mengatakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khattan mustaqima. Suatu kali Rasulullah alaihi salatu wasallam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Beliau mengatakan, hadza siratullahil mustaqim. Yang lurus ini, yang satu ini, jalan Allah yang mustaqim, yang lurus. Thumma khatta an yaminihi khututa wa an shimalihi khututa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan di sebelah kanannya jalan-jalan kecil yang banyak. Sebelah kiri jalan-jalan kecil yang banyak. Kanan, kiri. Beliau mengatakan, wa hadhihi subul. Yang arah kanan, yang arah kiri, itulah yang namanya subul. Jalan-jalan penyimpangan, jalan-jalan bid'ah dan syubhat. Beliau mengatakan, wa ala ra'si kulli sabirin minha syaitanun yad'u ilaihi. dan pada ujung masing-masing jalan tadi ada setan yang menyuruh umat manusia masuk di dalamnya. Tsumma qara hadhil ayah. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabili. Sehingga dalam Islam ikhwanatina azakumullah hanya ada satu siratal mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasul, jalannya para sahabat, para tabi'in atba'u tabi'in dan para imatul huda yang sejalan dengan mereka. Tariqatul islami was sunnah, jalannya Islam dan sunnah dengan pemahaman salaf. Satu. Kita diperintahkan untuk fattabi'u, ikuti. Ikuti jalan ini. Sehingga ketika ada seseorang muslim, kemudian dia tamassuk bisunnah, berpegang teguh dengan sunnah, mengilmuinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, istiqomah di atasnya, maka dia dikatakan sebagai mutamassik bisunnah. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah, orang yang di atas kebenaran, yang di atas siratul mustaqim, bukan radikal. Barakallahu fikum. Sementara di sana ada jalan-jalan kecil yang pendek-pendek, yang banyak-banyak, ada yang sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan penyimpangan arah kanan, yang sebelah kiri penyimpangan arah kiri. Barakallahu fikum. Dan disebutkan dalam riwayat tadi, ini adalah suburu syaitan, jalan-jalannya setan. Dan dalam tafsir Mujahid, ini merupakan jalan-jalan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada. Ini jalan barakallahu fikum. Yang menyimpang-menyimpang tadi, dijelaskan lebih lanjut, lebih gamblang, oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ma'ruf, yang masyhur, yang dikenal dengan sebutan hadis iftiraqil ummah. Ketika Rasulullah SAW memberitakan kepada kita tentang perpecahan umat Islam ini, beliau mengatakan wasataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah. Umatku ini, kata Rasul alaihi salatu wasalam, akan terpecah menjadi 73 sekte, semuanya dalam neraka kecuali satu. Yang satu itu diterangkan dalam riwayat yang lain yang dihasankan oleh sebagian ulama kita dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yauma wa ashabi, yang selamat yang di atas prinsip Rasul dan para sahabatnya, yang selamat yang di atas siratal mustaqim, tariqatul Islam, tariqatul sunnah dan tariqatul salaf, yang lainnya dikatakan sesat, yang lainnya dikatakan menyimpang, yang lainnya diancam dengan neraka. 72 sekte, pokok-pokoknya itu. Mereka ini ada yang menyimpang sebelah kanan, ada yang menyimpang sebelah kiri. Barakallahu fikum. Maka ikhwanu fillah azakumullah, ketika ada seseorang muslim, tadi dengan bahasa seorang insan, sekarang lebih mengkerucut, ketika ada seorang muslim dalam beragama, dalam berislam, ternyata tidak dengan konsep siratul mustaqim. Ternyata dia tidak di atas tariqatul Islam sunnah. Ternyata tidak di atas pemahaman salaf. Artinya dia masuk dalam kubangan al-firqatul dhalah, firqah-firqah yang sesat tadi, entah yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, maka dia dinyatakan sebagai orang yang menyimpang. Dan ketika dia berupaya untuk mendakwahkan penyimpangannya, mengkampanyekan penyimpangannya, memaksakan penyimpangannya masuk di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia yang dikatakan sebagai radikal. Gerakan dia adalah gerakan radikalisme. Ini sebuah pemahaman penting yang harus antum camkan baik-baik. Radikalisme secara bahasa itu adalah sebuah tindakan memaksakan sebuah ide, sebuah pendapat, sebuah paham kepada masyarakat dengan cara kekerasan. Ini makna ketika antum sebutkan secara global, secara mutlak, maka layaknya seperti bola api yang akan menggelinding sana kemari membakar semua pihak. Sehingga harus ditata dengan konsep Islami. Barakallahu'alaikum. Yang disebut dengan radikalisme itu bukan orang yang beragama Islam dan di atas tariqatul Islam. Itu mutamassik bil Islam. Yang namanya radikalis bukan seorang Muslim yang berupaya berislam di atas sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabatul kiram. Itu mutamassik bis sunnah. Tapi yang namanya radikal ketika dia menyimpang mungkin di jalurnya tariqil maghdubi alaihim, jalannya orang yang dimurkai, radikalisme Yahud, atau dia tariqatul dhalin, jalannya yang sesat, radikalisme radikalisme Nasara, atau di kalangan kaum muslimin dia masuk di dalam jaring-jaring, jerat-jerat firqah-firqah yang sesat, baik yang sesat sebelah kanan ekstrem kanan atau sebelah kiri ekstrem kiri, dan kemudian berupaya untuk mengkampanyekan, mendakwakan, memaksakan penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Merekalah yang namanya radikal. Merekalah yang namanya radikal. Pemahaman mereka dikatakan sebagai radikalisme. Semua yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini tolong pahami baik-baik. Yang membedakan antara pandangan Islam dengan pandangan selain itu semua. Ini semuanya fanatina azakumullah. Barakallahu fikum. Yang penting untuk kita sampaikan dalam kesempatan kali ini supaya kaum muslimin secara umum dan juga masyarakat lebih umum lagi, barakallahu fikum, tidak salah dalam memahami makna radikalisme. Sebagian mereka, barakallahu fikum, memandang ketika ada orang yang menampilkan mazahir sunnah, tampilan-tampilan sunnah, dikatakan awas, ini teroris radikalis. Ketika ada orang yang kemudian mendakwakan dakwatul haq, dakwatul sunnah, hati-hati, ini paham terorisme, radikalisme, hati-hati. Allahul musta'an. Sehingga yang dikatakan sebagai radikalisme ketika dia menyimpang dari Islam, ketika dia menyimpang dari sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan apa yang disampaikan tadi, barakallahu fikum. Nama ikhwan, dalam secara Islam ikhwan amtina azakumullah, sekte-sekte yang sesat yang menyimpang dalam Islam ini yang menampilkan berbagai macam paham-paham radikalisme dalam secara Islam ikhwan amtina azakumullah, yang paling dikenal di kalangan para ulama dan sampai sekarang paling dikenal di kalangan kaum muslimin adalah sekte Khawarij. Sekte Khawarij dikatakan sebagai Khawarij li khurujihim ala ulatil umuril muslimin. Dikatakan khawarij mereka memberontak penguasa muslim, penguasa yang muslim, barakallahu fikum. Khawarij di menanti na'azakumullah, sekte yang paling pertama muncul dalam Islam dan sekte yang paling akhir musnah dalam Islam. Sekte paling pertama yang muncul dalam Islam dan sekte yang paling akhir. Dikatakan paling pertama di kalangan bibit-bibitnya, tanda-tandanya sudah ada di zamannya Rasulullah SAW. Ketika tokoh mereka muncul yang bernama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, mereka atau dia menghujat, mencela Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau membagikan harta Hunain. Barakallahu fikum. Dan muncul secara jamaah dan besar-besaran di akhir-akhir kekhilafahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu warḍa, dan semakin besar pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warḍa. Syiar mereka adalah anti penguasa. Syiar mereka anti pemerintah. Syiar mereka menghujat pemerintah. Dan akar ideologi mereka ialah takfirul hukam, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan penguasa muslim. Barakallahu fikum. Di masa itu mereka dengan tegas mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan yang bersama dengan beliau, juga mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma dan yang bersama dengan beliau, sehingga mereka mengkafirkan hampir semua sahabat. mengkafirkan hampir semua sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Barakallahu fikum. Syiar mereka adalah ayat inil hukmu illa lillah, inil hukmu illa lillah, enggak ada hukum kecuali hukum Allah azza wa jal. Dan juga ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, yang enggak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia kafir. Dengan ini semua mereka mengkafirkan penguasa, mengkafirkan pemerintah muslimin pada masa itu, dan terus berlanjut ila yaumina hadza, sampai sekarang ini barakallahu fikum, dan sampai nanti ketika muncul dajjal. Mereka mengkafirkan penguasa muslimin dengan alasan tidak berhukum dan hukumnya Allah azza wa jalla. Ini akar ideologi Khawarij, dan Khawarij merupakan akar munculnya berbagai macam radikalisme, terorisme yang ada dalam tubuh kaum muslimin sampai detik ini. Barakallahu fikum. Dan virus takfir sangat membahayakan, barakallahu fikum. Maka dinasihatkan kepada setiap kaum muslimin dan juga kepada penguasa kaum muslimin supaya memperhatikan ini semua, dan mereka memahami radikalisme dengan pandangan Islam, dan memahami bahwasanya akar dan asal muasal pemahaman yang membuat munculnya radikalisme, terorisme adalah takfirul hukam, mengkafirkan penguasa muslimin. Sementara Islam memberikan bimbingan kepada kaum muslimin supaya mereka mendengar dan mentaati penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, bukan dalam perkara yang maksiat kepada Allah azza wa jal, dan tidak mengkafirkan penguasanya. Sehingga dengan keterangan singkat semacam ini, insyaallah taala barakallahu fikum, tergambar di benak kita terkait dengan mafhum sahih, pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar terkait dengan makna radikalisme yang dikecam oleh Islam, yang dikecam oleh para ulama Islam, yang dikecam oleh kaum muslimin, bahkan dikecam oleh hampir semua umat manusia. Semoga yang singkat ini bermanfaat, dan semoga diberi barokahnya oleh Allah azza wa jal. Selebihnya kembali kepada acara inti muhadharah bersama Syekh Zakaria hafizahullah taala wa ra'ah, walhamdulillahirabbil alamin.